saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Kegembiraan hati yang keluar dari lubuk hati yang terdalam pada kita semuanya merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Tetapi jika sejenak kita menengok, kita melihat saudara kita di belahan dunia yang lain, di Gaza, Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, tempat yang dahulu merupakan pusat budaya bagi manusia, tempat yang dahulu melahirkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, tempat di mana di dalamnya terdapat Baitullah, salah satu rumah yang menjadi kiblat umat Islam sebelum dipindahkan, dialihkan ke Ka'bah Syarif yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Itulah Baitul Maqdis, itulah Palestine. Sejarah dunia tertoreh di sana. Saudara-saudara kita yang ada di sana yang merupakan saudara hakikat kita. Karena Allah Ta'ala mengatakan orang-orang mukmin itu sesungguhnya adalah ikhwatun, adalah bersaudara. Al-Muslimun akhu muslim, kata Nabi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Bukan diikat karena pertalian darah dan suku dan kebangsaan, bukan. Tapi diikat oleh tali iman dan akidah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya itulah persaudaraan yang hakiki. Ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah. Saudara kita sedang dibombardir di sana. Saudara kita sedang dibunuh oleh orang-orang Zionis, penjahat-penjahat kemanusiaan di sana. Ma'asal muslimin, jika seandainya kita bayangkan sejenak, kita adalah salah satu bagian dari mereka. Kita melihat darah tiap hari tertumpahkan di sana. Tiap kita melihat nyawa meregang tiap hari di depan mata kita. Kita melihat pasangan kita, anak kita, putri kita, orang tua kita, adik kita dibantai sebagaimana membantai seekor nyamuk. Ma'asal muslimin, kita bayangkan ma'asal muslim apa yang terjadi. Jangankan untuk salat khusyuk, jangankan untuk tarawih 30 juz dengan tenang, tidur dengan nyenyak, makan dengan nyaman, tidak mampu, bahkan mengedipkan mata pun mereka tidak mampu, ma'asal muslim. Kenapa? Setiap waktu mereka bisa terjatuhi bom nuklir, bom yang sangat dahsyat. Setiap waktu mereka bisa meregang nyawa, akan ditembak dan dibantai oleh orang Zionis Yahud Israel. Dan sisipkanlah pula doa-doa untuk saudara kita. Itu yang kita bisa bantu, ma'asal muslimin. Karena al-muslim akhu muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslim kan bunyan. Setiap muslim itu seperti bangunan yang sama. Apabila salah seorang di antara kita sakit, maka kita akan merasakan sakit semua. Saudara kita dibantai, kita pun merasakan sakitnya itu. Karena itulah sisipkanlah doa-doa agar Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Dan Allah menjadikan orang-orang yang terbantai, terbunuh di sana sebagai syuhada, sebagai tebusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah turunkan bantuannya malaikat yang Allah pernah turunkan pada perang Badar, yang Allah pernah turunkan pada perang Uhud, yang Allah turunkan pada perang-perang lainnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan pada hari ini kepada saudara-saudara kita, para mujahidin kaum muslimin di Palestina sana. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, ma'asal muslimin. Jika Baitul Maqdis tidak diselamatkan, maka tidak mustahil mereka pun akan mengganyang masjid ini, tersisa Masjid Haram Mekah dan Masjid Haram Madinah, maka hancurlah umat Islam ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Sesungguhnya nikmat yang besar setelah iman dan Islam adalah nikmat aman, damai dan sentosa. Dan kita sedang berada di negara tersebut. Bagaimanapun kondisinya, maka kita berada di tempat yang jauh lebih baik dibandingkan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Karena itulah ma'asal muslimin, mari kita jaga nikmat ini dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah wataniyah, bahkan menjaga ukhuwah insaniyah. Mari kita jaga kebersamaan ini. Jangan merasa paling benar, jangan selalu menuduh orang lain, jangan menjasiti orang, si fulan begini dan si fulan begini. Ya, yakin dengan kebenaran, harus, tapi orang yang paling hebat adalah orang yang benar dan mampu menyadarkan orang yang salah, mampu merangkul mereka kepada jalan yang lurus sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu.